Ada masa dalam hidup di mana rasa capek tidak lagi datang setelah bekerja, tetapi sudah hadir sejak kita membuka mata di pagi hari. Capek yang bukan sekadar soal tenaga, melainkan capek yang menumpuk di pikiran dan perasaan. Capek yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa nyata di dada. Kita bangun, menatap hari yang sama, menjalani rutinitas yang itu-itu saja, sambil bertanya dalam hati berapa lama lagi kita harus kuat. Bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak bersyukur, tetapi karena ada kelelahan yang terus dipendam tanpa pernah benar-benar selesai. Di fase ini kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kita tetap menjalani hidup meski hati ingin berhenti sejenak. Bukan karena kita tidak ingin istirahat, tetapi karena hidup tidak selalu memberi pilihan itu. Ada tanggung jawab yang menunggu, ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ada peran yang harus tetap dijalani. Kita capek, tetapi hidup tidak bisa ditinggal. Dunia terus berjalan, waktu tidak berhenti, dan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri, meski di dalam diri sudah merasa lelah. Banyak orang dewasa hidup di titik ini, terlihat baik-baik saja di luar, tetapi berjuang keras di dalam. Renungan ini tidak dibuat untuk menyuruh kamu menjadi lebih kuat dari yang seharusnya. Ini bukan tentang memaksa diri bertahan sampai hancur, dan bukan pula tentang mengeluh tanpa arah. Renungan ini adalah ruang tenang untuk mengakui sesuatu yang sering kita sembunyikan, bahwa ada hari-hari di mana kita benar-benar capek, tetapi tidak bisa berhenti. Ada malam-malam di mana tubuh sudah beristirahat, tetapi pikiran masih memikul beban yang sama. Kita terus melangkah bukan karena selalu siap, melainkan karena hidup menuntut kita untuk tetap hadir. Di dalam video ini, kita akan berbicara tentang kelelahan yang jarang diakui. Tentang bagaimana orang dewasa sering tidak diberi ruang untuk jujur mengatakan bahwa dirinya lelah. Tentang hidup yang terus berjalan meski tenaga menipis. Dan tentang makna bertahan yang sering disalahpahami. Kita akan membahas kenapa merasa capek bukan tanda kelemahan. Kenapa berhenti bukan selalu pilihan. Dan bagaimana menjalani hidup dengan cara yang lebih manusiawi di tengah tekanan. Dengarkan renungan ini perlahan, tidak perlu terburu-buru. Biarkan kata-kata ini menemani kamu yang mungkin sedang berada di fase capek, tetapi tetap memilih untuk menjalani hidup hari ini. Rasa capek yang kita alami seringkali tidak datang karena satu kejadian besar, tetapi karena banyak hal kecil yang menumpuk perlahan. Capek memikirkan masa depan yang belum jelas. Capek menghadapi tuntutan yang tidak pernah habis, capek menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Ada lelah yang tidak bisa diobati hanya dengan tidur, karena sumbernya bukan di tubuh, melainkan di pikiran dan perasaan. Namun anehnya, rasa capek seperti ini jarang diberi ruang untuk diakui. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa lelah adalah tanda kurang kuat, seolah merasa capek berarti kita gagal menjalani hidup dengan baik. Padahal capek adalah reaksi yang sangat manusiawi. Tubuh dan pikiran kita memiliki batas meski sering kita paksa melampauinya. Setiap hari kita mengambil keputusan, menahan emosi, dan memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Semua itu menguras energi secara perlahan, tanpa kita sadari. Maka ketika suatu hari kita merasa lelah tanpa alasan yang jelas, itu bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sudah terlalu lama bertahan tanpa jeda yang cukup. Sayangnya, dunia jarang memberi pengertian tentang hal ini. Yang sering terdengar justru tuntutan untuk terus kuat, terus produktif, dan terus melangkah tanpa henti. Di fase dewasa, rasa capek seringkali tidak mendapat tempat untuk dibicarakan. Kita diharapkan tetap bekerja dengan baik, tetap tersenyum, tetap bisa diandalkan. Banyak dari kita akhirnya memilih diam, menyimpan lelah sendirian, dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Kita belajar menyembunyikan kelelahan, agar tidak dianggap bermasalah. Kita belajar menahan diri, agar tidak merepotkan orang lain. Lama-kelamaan, capek itu tidak hilang, melainkan berubah menjadi beban yang kita bawa kemana-mana. Menyadari bahwa capek adalah bagian dari hidup bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, kesadaran ini membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika kita berhenti menyalahkan diri karena merasa lelah, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas. Kita mulai melihat bahwa rasa capek bukan musuh yang harus dilawan, melainkan sinyal bahwa ada bagian dari hidup yang perlu diperhatikan. Dari sini, kita perlahan bisa melangkah ke pemahaman yang lebih dalam tentang kenyataan hidup dewasa, di mana tanggung jawab tetap berjalan, meski energi kita tidak selalu penuh. Masalahnya, hidup dewasa jarang memberi ruang untuk benar-benar berhenti. Setelah kita menyadari bahwa diri ini lelah, kenyataan berikutnya langsung menyusul. Ada banyak hal yang tetap harus diselesaikan. Tagihan tidak menunggu sampai kita pulih. Pekerjaan tidak berhenti meski pikiran sedang penuh. Dan tanggung jawab tidak mengenal kata lelah. Kita boleh mengakui bahwa kita capek, tetapi hidup tetap menuntut kita untuk hadir. Di titik ini, banyak orang tidak lagi bertanya apakah mereka sanggup atau tidak, melainkan bertanya berapa lama lagi mereka harus bertahan. Di fase ini, pilihan seringkali terasa sempit. Berhenti total bukan solusi yang realistis karena ada konsekuensi yang tidak ringan. Ada keluarga yang bergantung, ada masa depan yang harus dipikirkan, ada peran yang sudah kita ambil dan tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Hidup tidak memberi banyak jeda untuk menimbang perasaan kita. Ia terus berjalan, memaksa kita menyesuaikan langkah, meski tenaga sudah menipis. Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan, bahwa menjadi dewasa berarti tetap berjalan bahkan ketika kita sendiri belum siap sepenuhnya. Banyak orang akhirnya menjalani hari dengan cara bertahan, bukan karena hidup terasa indah, tetapi karena hidup harus dijalani. Kita bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani rutinitas dengan autopilot, dan berharap hari itu cepat berlalu. Di luar kita terlihat berfungsi dengan baik, namun di dalam ada kelelahan yang terus mengendap. Kita tidak berhenti karena tidak punya kemewahan untuk berhenti. Kita lanjut bukan karena selalu yakin, melainkan karena tidak ada pilihan lain yang lebih aman untuk diambil. Menerima kenyataan ini bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Justru dari sini kita mulai memahami bahwa hidup dewasa memang seringkali tidak ideal. Ia penuh tuntutan, penuh kompromi, dan seringkali menguras energi. Namun pemahaman ini penting agar kita tidak terus menyalahkan diri sendiri. Bukan kita yang terlalu lemah, tetapi situasinya memang berat. Dengan menyadari hal ini, kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, memahami bagaimana orang dewasa tetap berjalan meski lelah, dan apa makna sebenarnya dari bertahan di tengah hidup yang tidak selalu ramah. Di titik ini banyak orang dewasa menjalani hidup dengan cara yang sederhana namun berat. Tetap berjalan meski hati sudah lelah, tidak ada perayaan, tidak ada sorotan, bahkan seringkali tidak ada yang benar-benar tahu perjuangan yang sedang dijalani. Kita tetap bangun pagi, tetap menyelesaikan pekerjaan, tetap memenuhi kewajiban, meski di dalam diri ada rasa ingin berhenti sejenak. Bukan karena kita tidak berani mengambil risiko, tetapi karena hidup menuntut keberlanjutan. Ada hal-hal yang tidak bisa ditunda hanya karena perasaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sering melanjutkan hidup dalam kondisi setengah tenaga. Fokus tidak lagi penuh, semangat tidak lagi menyala seperti dulu, namun langkah tetap diambil satu persatu. Banyak keputusan diambil bukan berdasarkan keinginan, melainkan kebutuhan. Kita menyesuaikan diri dengan keadaan, belajar menekan rasa lelah agar tidak mengganggu fungsi sehari-hari. Inilah wajah hidup dewasa yang jarang ditampilkan, bukan cerita tentang sukses besar atau kegagalan dramatis, melainkan cerita tentang bertahan di tengah rutinitas yang terus berjalan tanpa henti. Yang membuat fase ini terasa berat adalah kenyataan bahwa kita sering tidak diberi pilihan untuk memperlambat langkah. Ketika dunia terus bergerak cepat, kita dipaksa ikut berlari meski napas sudah tersengal. Kita belajar untuk tetap hadir meski tidak sepenuhnya siap. Kita belajar menyelesaikan hari demi hari, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tetapi karena hari itu harus dilewati. Dalam proses ini, banyak orang mulai meragukan dirinya sendiri, merasa ada yang salah karena tidak lagi sekuat dulu, padahal sebenarnya mereka hanya sedang kelelahan. Tetap berjalan di tengah kelelahan bukanlah tanda kegagalan, dan bukan pula sesuatu yang harus dibanggakan secara berlebihan. Ini hanyalah kenyataan hidup yang sedang dijalani banyak orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berhenti dan mengatur ulang hidupnya dari awal. Sebagian besar hanya bisa melanjutkan dengan apa yang ada, sambil berharap suatu hari keadaan menjadi lebih ringan. Memahami hal ini membantu kita melihat diri sendiri dengan lebih adil, bahwa bertahan hari ini saja sudah merupakan usaha yang tidak kecil. meski seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Di tengah kondisi seperti ini, kata kuat seringkali disalahartikan. Banyak orang mengira kuat berarti tidak pernah capek, tidak pernah mengeluh, dan selalu sanggup menghadapi apapun sendirian. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Orang yang terlihat kuat justru sering adalah mereka yang paling sering merasa lelah, tetapi tetap memilih untuk berjalan. Mereka bukan tidak merasakan beban, melainkan sudah terlalu lama memikulnya. Kuat bukan tentang kebal terhadap tekanan, melainkan tentang kemampuan untuk tetap berdiri meski tubuh dan pikiran sudah meminta istirahat. Dalam hidup dewasa, kekuatan jarang hadir dalam bentuk keberanian besar atau keputusan dramatis. Kekuatan seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi. Bangun di pagi hari meski hati berat, menyelesaikan pekerjaan meski pikiran penuh. Tetap bersikap baik meski diri sendiri sedang tidak baik-baik saja. Semua itu adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Sayangnya, bentuk kekuatan seperti ini jarang dihargai, bahkan sering dianggap biasa saja. Kita diajarkan untuk mengejar pencapaian, bukan untuk menghargai ketahanan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang merasa bersalah ketika dirinya merasa lelah. Mereka berpikir seharusnya bisa lebih kuat, lebih tahan, lebih sanggup. Padahal, merasa capek bukan berarti kita gagal menjadi orang dewasa. Itu justru tanda bahwa kita sedang menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Tidak ada manusia yang bisa terus memberi tanpa pernah mengisi ulang dirinya. Namun karena tuntutan hidup tidak berhenti, kita sering memaksa diri melampaui batas, lalu menyalahkan diri sendiri ketika akhirnya merasa kehabisan tenaga. Memahami bahwa kuat tidak sama dengan tidak capek adalah langkah penting dalam menjalani hidup yang lebih sehat. Ketika kita berhenti memaksakan definisi kuat yang keliru, kita mulai memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Kita menyadari bahwa berjalan pelan bukan berarti mundur, dan mengakui lelah bukan berarti menyerah. Dari sini, kita bisa mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih manusiawi, bahwa bertahan saja sudah merupakan bentuk keberanian, meski tidak selalu terlihat hebat di mata orang lain. Di tengah tuntutan untuk terus kuat dan bertahan, istirahat seringkali menjadi hal yang paling disalahpahami. Banyak orang dewasa merasa bersalah ketika ingin berhenti sejenak. Istirahat dianggap sebagai kemewahan, bahkan kelemahan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika berhenti kita akan tertinggal, jika melambat kita akan kalah. Akhirnya, meski tubuh dan pikiran sudah memberi sinyal kelelahan, kita tetap memaksa diri untuk berjalan. Kita menunda istirahat dengan alasan masih ada yang harus diselesaikan, padahal daftar itu tidak pernah benar-benar habis. Yang jarang kita sadari, istirahat bukanlah kebalikan dari bertahan. Justru istirahat adalah bagian dari proses bertahan itu sendiri. Tanpa jeda, kelelahan akan menumpuk dan perlahan menggerogoti diri kita dari dalam. Namun karena hidup dewasa tidak memberi banyak ruang untuk berhenti total, kita sering salah mengartikan istirahat. Kita berpikir istirahat harus panjang, harus sempurna, atau harus dilakukan ketika semua urusan selesai. Padahal, istirahat bisa sesederhana memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, mengakui lelah tanpa menghakimi, dan mengizinkan diri untuk tidak selalu produktif. Banyak orang menjalani hidup dengan rasa bersalah yang konstan. Bersalah ketika lelah, bersalah ketika tidak sekuat yang diharapkan, bersalah ketika ingin berhenti sebentar. Rasa bersalah ini seringkali lebih melelahkan daripada pekerjaan itu sendiri. Kita tidak hanya capek menjalani hidup, tetapi juga capek melawan perasaan bahwa kita seharusnya bisa lebih kuat. Padahal, tidak ada manusia yang diciptakan untuk terus berjalan tanpa henti. Kelelahan bukan kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sudah terlalu lama menahan beban sendirian. Ketika kita mulai memahami istirahat sebagai kebutuhan, bukan kelemahan, cara kita memandang hidup pun perlahan berubah. Kita tidak lagi memaksa diri untuk terus melampaui batas, tetapi belajar mendengarkan diri sendiri. Bukan untuk berhenti selamanya, melainkan untuk memastikan bahwa langkah yang kita ambil masih bisa dilanjutkan. Dari pemahaman ini, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan kecepatan yang sama. Ada saatnya kita berjalan cepat, dan ada saatnya kita melambat agar tidak tumbang di tengah jalan. Namun dalam praktiknya, banyak orang dewasa tidak benar-benar tahu bagaimana caranya beristirahat secara sehat. Bukan karena tidak mau, tetapi karena sejak lama terbiasa menahan semuanya sendiri. Kita terbiasa menyelesaikan masalah tanpa banyak bicara, menanggung beban tanpa banyak berbagi, dan tetap terlihat berfungsi meski di dalam diri ada kelelahan yang menumpuk. Menahan diri menjadi kebiasaan, bahkan identitas. Lama-kelamaan kita sendiri lupa bagaimana rasanya benar-benar memberi ruang untuk diri sendiri. Menahan diri memang terasa aman. Dengan tidak banyak bicara, kita merasa tidak merepotkan orang lain. Dengan tetap terlihat kuat, kita merasa masih memegang kendali atas hidup. Namun di balik itu, ada harga yang perlahan harus dibayar. Perasaan tertekan yang tidak pernah dilepaskan, pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang, dan kelelahan emosional yang terus bertambah. Kita mungkin masih berjalan, tetapi langkahnya semakin berat. Kita mungkin masih bertahan, tetapi tanpa sadar kita sedang mengikis diri sendiri sedikit demi sedikit. Banyak orang dewasa hidup dalam mode bertahan seperti ini selama bertahun-tahun. Mereka jarang mengeluh, jarang meminta bantuan, dan jarang mengakui bahwa dirinya sedang kesulitan. Dari luar, mereka terlihat baik-baik saja. Dari dalam, mereka sedang berjuang keras agar tidak runtuh. Masalahnya, ketika menahan diri menjadi kebiasaan, kita mulai menganggap kelelahan sebagai kondisi normal. Kita lupa bahwa hidup tidak seharusnya selalu terasa sesak. Kita lupa bahwa merasa ringan sesekali bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Menyadari pola ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kita terlalu sering menahan diri. Keberanian untuk menerima bahwa kita tidak harus selalu kuat sendirian. Ini bukan tentang membuka semua masalah kepada dunia, tetapi tentang jujur pada diri sendiri. Bahwa ada beban yang terlalu berat jika terus dipikul tanpa jeda. Dari kesadaran inilah, kita mulai memahami bahwa bertahan tidak selalu berarti menahan semuanya. Kadang, bertahan justru berarti berani mengendurkan genggaman sebelum diri kita benar-benar kehabisan tenaga. Ketika menahan diri menjadi kebiasaan, dampaknya tidak hanya terasa di dalam diri, tetapi juga merembet ke cara kita memandang hidup dan orang-orang di sekitar kita. Pikiran menjadi lebih sensitif, emosi lebih mudah naik turun, dan kesabaran terasa semakin tipis. Hal-hal kecil yang dulu bisa dilewati dengan tenang kini terasa menguras energi. Bukan karena masalahnya membesar, melainkan karena kapasitas kita untuk menampungnya sudah terlalu penuh. Kelelahan yang tidak pernah dilepas perlahan mengubah cara kita bereaksi terhadap dunia. Di titik ini, banyak orang dewasa mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Kita mudah tersinggung, cepat lelah, dan sering merasa tidak punya cukup ruang untuk bernapas. Hubungan dengan orang lain pun ikut terpengaruh. Kita menjadi lebih pendiam, lebih menarik diri, atau justru lebih defensif. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena energi kita terbatas. Setiap interaksi terasa membutuhkan usaha ekstra, sementara diri sendiri sudah kehabisan tenaga. Inilah fase di mana hidup terasa semakin berat, meski secara kasat mata tidak ada yang benar-benar berubah. Yang membuat kondisi ini semakin sulit adalah kenyataan bahwa kita jarang mengaitkannya dengan kelelahan yang selama ini kita tahan. Kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Kita berpikir ada yang salah dengan sikap kita, dengan hubungan kita, atau dengan hidup kita secara keseluruhan. Padahal, seringkali akar masalahnya sederhana namun dalam. Kita terlalu lama tidak memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih. Kita menjalani hidup dengan beban yang terus bertambah, tanpa pernah benar-benar mengosongkannya. Menyadari bahwa kelelahan memengaruhi cara kita berpikir dan berhubungan dengan orang lain adalah langkah penting. Dari sini, kita bisa mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Kita memahami bahwa rasa berat yang kita alami bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa ada kebutuhan yang selama ini diabaikan. Kesadaran ini membuka pintu menuju tahap berikutnya, yaitu belajar menjalani hidup dengan ritme yang lebih sadar. Bukan untuk menghindari tanggung jawab, tetapi agar kita bisa tetap hadir tanpa terus mengorbankan diri sendiri. Di fase ini, banyak orang mulai mempertanyakan hidupnya bukan karena ingin menyerah, tetapi karena terlalu lama berjalan tanpa arah yang jelas bagi dirinya sendiri. Kita mulai bertanya, untuk apa semua ini dijalani jika rasanya hanya lelah yang terus bertambah? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di malam hari, saat suasana sunyi dan tidak ada lagi distraksi. Bukan pertanyaan yang ingin dijawab cepat, melainkan pertanyaan yang muncul karena hati sudah terlalu penuh. Ini bukan tanda keputusasaan, melainkan tanda bahwa diri kita sedang meminta perhatian. Sayangnya, pertanyaan seperti ini sering kita tekan kembali. Kita menganggapnya sebagai tanda kelemahan atau pikiran negatif yang tidak perlu diladeni. Kita kembali menyibukkan diri, kembali menumpuk aktivitas, seolah dengan terus bergerak kita bisa menghindari rasa lelah yang sebenarnya ingin kita pahami. Padahal, semakin sering kita menghindar, semakin keras pertanyaan itu kembali. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari hidup yang sedang tidak seimbang. Di titik ini, banyak orang dewasa hidup dalam kondisi yang tampak stabil, tetapi rapuh di dalam. Rutinitas berjalan, tanggung jawab terpenuhi, namun rasa hampa perlahan tumbuh. Kita merasa ada jarak antara apa yang kita jalani dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Namun karena tidak terbiasa mendengarkan diri sendiri, kita bingung harus memulai dari mana. Akhirnya, kita kembali bertahan dengan cara yang sama, menahan lelah, menunda istirahat, dan berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Memahami fase ini penting agar kita tidak terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Hidup tidak selalu meminta kita untuk terus berlari. Kadang, hidup hanya ingin kita berhenti sejenak untuk melihat kemana sebenarnya kita sedang berjalan. Bukan untuk menghakimi pilihan yang sudah diambil, tetapi untuk memastikan bahwa langkah berikutnya tidak semakin menjauhkan kita dari diri sendiri. Kesadaran ini bukan solusi instan, tetapi awal dari perubahan cara pandang yang lebih jujur dan lebih manusiawi. Dari sini, kita mulai menyadari bahwa rasa capek yang kita alami bukan sekadar akibat dari banyaknya tanggung jawab, melainkan juga karena kita terlalu jarang memberi makna pada perjalanan yang sedang dijalani. Ketika hidup hanya dipandang sebagai rangkaian kewajiban, wajar jika lelah terasa semakin berat. Pemahaman ini perlahan membawa kita ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana menjalani hidup bukan sekadar bertahan, tetapi dengan kesadaran yang lebih tenang dan penuh penerimaan. Pada titik ini perlahan kita mulai memahami bahwa tidak semua fase hidup harus dijalani dengan dorongan untuk terus maju tanpa henti. Ada masa di mana hidup justru mengajak kita untuk melambat. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita sudah terlalu lama berlari. Melambat bukan berarti berhenti dari tanggung jawab, melainkan mengubah cara kita menjalaninya. Kita tetap hadir, tetap berusaha, tetapi dengan kesadaran bahwa diri ini memiliki batas yang perlu dihormati. Menerima kondisi diri yang lelah seringkali terasa sulit, terutama bagi mereka yang terbiasa bertahan. Kita takut jika menerima berarti menyerah. Kita khawatir jika mengendurkan genggaman, hidup akan berantakan. Padahal, menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima adalah langkah jujur untuk mengakui apa yang sedang kita rasakan, tanpa menambah beban dengan penyangkalan. Dari penerimaan inilah, ruang untuk bernapas mulai terbuka, meski kecil dan perlahan. Dalam hidup dewasa, banyak tekanan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari standar yang kita tetapkan sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu produktif, dan selalu mampu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan tuntutan itu, kita merasa gagal. Melambat membantu kita meninjau ulang standar tersebut. Kita mulai bertanya apakah semua tuntutan itu benar-benar perlu, atau hanya kebiasaan yang kita warisi tanpa pernah dipertanyakan. Pertanyaan ini penting agar kita tidak terus hidup di bawah beban yang sebetulnya bisa diringankan. Ketika kita memberi izin pada diri sendiri untuk melambat, kita tidak serta-merta menemukan ketenangan sempurna. Namun kita mulai merasakan pergeseran kecil. Pikiran tidak lagi terlalu sesak, emosi tidak lagi terlalu ditekan, dan tubuh mulai mendapat sinyal bahwa ia didengar. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi cukup untuk membuat langkah terasa sedikit lebih ringan. Dari sini, kita mulai belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang bisa berjalan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pada titik ini perlahan kita mulai memahami bahwa tidak semua fase hidup harus dijalani dengan dorongan untuk terus maju tanpa henti. Ada masa di mana hidup justru mengajak kita untuk melambat. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita sudah terlalu lama berlari. Melambat bukan berarti berhenti dari tanggung jawab, melainkan mengubah cara kita menjalaninya. Kita tetap hadir, tetap berusaha, tetapi dengan kesadaran bahwa diri ini memiliki batas yang perlu dihormati. Menerima kondisi diri yang lelah seringkali terasa sulit, terutama bagi mereka yang terbiasa bertahan. Kita takut jika menerima berarti menyerah. Kita khawatir jika mengendurkan genggaman, hidup akan berantakan. Padahal, menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima adalah langkah jujur untuk mengakui apa yang sedang kita rasakan, tanpa menambah beban dengan penyangkalan. Dari penerimaan inilah, ruang untuk bernapas mulai terbuka, meski kecil dan perlahan. Dalam hidup dewasa, banyak tekanan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari standar yang kita tetapkan sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu produktif, dan selalu mampu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan tuntutan itu, kita merasa gagal. Melambat membantu kita meninjau ulang standar tersebut. Kita mulai bertanya apakah semua tuntutan itu benar-benar perlu, atau hanya kebiasaan yang kita warisi tanpa pernah dipertanyakan. Pertanyaan ini penting agar kita tidak terus hidup di bawah beban yang sebetulnya bisa diringankan. Ketika kita memberi izin pada diri sendiri untuk melambat, kita tidak serta-merta menemukan ketenangan sempurna. Namun kita mulai merasakan pergeseran kecil. Pikiran tidak lagi terlalu sesak, emosi tidak lagi terlalu ditekan, dan tubuh mulai mendapat sinyal bahwa ia didengar. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi cukup untuk membuat langkah terasa sedikit lebih ringan. Dari sini, kita mulai belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang bisa berjalan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk menang, tetapi seringkali hanya meminta kita untuk tetap hadir. Hadir meski tidak sepenuhnya kuat, hadir meski tidak sepenuhnya yakin, hadir meski hati masih membawa lelah. Inilah bentuk kedewasaan yang jarang dibicarakan. Bukan tentang pencapaian besar, melainkan tentang kemampuan untuk tidak meninggalkan diri sendiri di tengah proses yang berat. Kita tetap datang pada hidup, meski dengan langkah yang lebih pelan dan napas yang tidak selalu teratur. Dalam fase ini, cara kita memandang diri sendiri perlahan berubah. Kita tidak lagi terlalu keras menuntut hasil, tetapi mulai menghargai proses. Kita memahami bahwa setiap hari yang berhasil dilewati, meski terasa berat, tetap memiliki nilai. Bertahan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang menyiksa, melainkan sebagai pilihan sadar untuk terus hidup dengan cara yang lebih jujur. Kita tidak memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja, tetapi juga tidak membiarkan diri tenggelam dalam kelelahan tanpa arah. Banyak orang dewasa akhirnya sampai pada kesadaran bahwa hidup memang tidak selalu ramah, tetapi kita bisa memilih sikap terhadapnya. Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan, namun kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Dengan kesadaran ini, rasa capek tidak lagi sepenuhnya menakutkan. Ia menjadi pengingat bahwa kita masih berjalan, masih berusaha, dan masih peduli pada hidup yang sedang dijalani. Capek tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang wajar. Di titik ini, kita tidak lagi mengejar hidup yang sempurna. Kita hanya ingin hidup yang cukup, yang memungkinkan kita bernapas, merasa, dan tetap menjadi manusia. Kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang terus memaksa diri, melainkan tentang menjaga diri agar tidak hancur di tengah jalan. Kesadaran ini menyiapkan kita untuk penutup dari renungan ini, sebuah pengingat bahwa meski kita capek, kita masih boleh melanjutkan hidup dengan cara yang lebih lembut pada diri sendiri.